بسم الله الرحمن الرحيم. Abbas itu radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya hanya terpaut 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau anggota keluarga Nabi, masuk Islam, profesinya pengusaha, Pak. Ya, pengusaha, masya Allah, mohon izin, maaf, saya perlu sampaikan, sukses cukup baik, bahkan sebelum masuk Islam terkenal dengan kegiatan rentenirnya yang menghasilkan riba, dan riba pertama yang dihapuskan setelah turun ayat riba, ribanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu masuk Islam, ribanya hilang, yang buruknya hilang, diikuti nilai keislaman, petunjuk Nabi bagaimana berusaha yang baik, dan sukses luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan pada Anda, semua sahabat dengan semua profesinya tidak hanya fokus pada kesuksesan dunia. Mereka meniti dunia itu bagaimana caranya menggapai kebahagiaan akhirat. Maka lihat baik-baik, selain sibuk dalam urusan bisnisnya, juga beliau tidak melupakan urusan akhiratnya. Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dalam riwayat, di antara para sahabat sekalipun sibuk dalam bisnisnya masih bisa meluangkan waktu untuk ikut ta'lim Nabi SAW. Kalau kita misal sibuk untuk usaha tapi masih ada waktu untuk memetakkan jadwal ta'limnya Nabi dan belajar dari situ. Dan hebatnya, masya Allah, satu, beliau nanti wafatnya Nabi SAW, beliau sudah sanggup mengetahui, menghafalkan 200 hadis. Di balik kesibukan usahanya, masih bisa sempat hafal 200 hadis. Ya, biasanya kami selalu mengagumi orang penghafal hadis. Kenapa? Karena dibanding menghafal Quran, itu lebih mudah menghafal Quran, Bu. Pak, ya? Menghafal hadis dengan menghafal Quran, lebih mudah menghafal Al-Quran. Pertama, karena menghafal Quran ada jaminan kemudahan dalam Al-Qurannya, hadis tidak. Ya, Al-Quran ketika antum menghafal ada jaminan kemudahannya, bahkan disebutkan 4 kali oleh Allah di Quran surah 54 Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan, jadi zikir. Fahal min mudzakkir, setelah kami mudahkan ini, adakah yang mau menghafalkannya? Coba lihat, saking mudahnya anak kecil hafal Quran, 3 tahun hafal Quran, gak bisa lihat matanya hafal Quran, yang lihat hafal Quran, seorang nenek 82 tahun gak bisa baca, gak bisa nulis, hafal Quran, hanya dibacakan oleh cucunya, dibacakan 2 tahun hafal Quran. Kalau bukan jaminan dari Allah, mustahil. Karena kitab-kitab lain tidak sedikit orang tidak mampu menghafalkannya. Ya, Quran tidak, dan hebatnya bukan orang Arab hafal Quran, silahkan cek. Ya, bukan orang Arab, anak kecil, mata tidak bisa melihat, hafal Quran. Jadi semua berlaku untuk seluruh kalangan. Di Quran dimudahkan, tapi hadis tidak. Kalau bukan firman Allah, mustahil Al-Quran mendapatkan kemudahan seperti itu. Ya, antum gampang, kalau ingin menetapkan ini firman Allah atau bukan, maka akan ada sifat-sifat ketuhanan melekat kepadanya, bukan sifat makhluk. Ya, tadi, lihat baik-baik. Di antara sifat yang Allah tetapkan, ini kitab. Karena firman Allah, bukan bahasa manusia, mudah untuk dihafalkan. Kalau bahasa manusia, mustahil. Bandingkan dengan kitab-kitab lain, ketika campur tangan manusia ada di dalamnya, maka akan sulit mendapatkan sifat-sifat kebaikan itu. Coba kitab lain, ada gak yang hafal itu? Sehafal Quran? Tidak ada. Dua, perhatikan, kitab manusia begitu antum baca berkali-kali bisa bosan. Quran firman Allah, bukan buatan manusia, begitu antum baca gak pernah bosan. Silahkan cek, antum baca Al-Quran itu minimal sehari 17 kali. Kalau kurang sekali, berarti antum kurang sholatnya. Bukankah sholat 17 rakaat? Bukankah dalam sholat baca Al-Fatihah? Jadi kalau antum baca 16 kali, antum tertinggal 1 rakaat. Antum baca 18 kali, terlampau soleh antum. Ya, pasti ada yang salah. Lihat baik-baik. Di kitab mana ada bacaan dibacakan 17 kali dalam sehari, dan orangnya gak bosan? Silahkan cek, cuma Al-Quran. Jadi kalau Quran bukan firman Allah, mustahil punya jaminan demikian. Itu Al-Quran. Quran tidak pernah bosan dibaca. Yang ketiga, tidak ada bacaan yang ketika dibaca setan hadir di dalamnya untuk menggoda. Cuman Quran. Makanya Al-Quran itu ketika dibaca tidak bosan, cuman cepat ngantuk. Gak percaya? Coba. Antum baca buku lain, ya, masya Allah, 1 jam, 2 jam kuat. Al-Quran, masya Allah, 1 menit kuat, 10 menit sudah. Ya, lihat, silakan kalau enggak percaya, masuk, apalagi masuk masjid, bacanya di masjid. Begitu masuk, duduk, AC dari belakang, gitu kan? Ya, begitu sudah selesai, sudah tidur. Tiga, Tidak ada bacaan yang kalau tidak dipahami mau dibaca. Sekarang saya kasih kepada antum misal buku dengan bahasa Cina, dibaca enggak? Kenapa? Enggak ngerti. Quran enggak ngerti masih mau dibaca. Silakan cek. Apakah setiap orang yang baca Al-Quran paham artinya? Tidak. Tapi hebatnya dia mau belajar. Ya, sedang apa? Belajar Quran. Masya Allah, buat apa? Dibaca. Ngerti enggak? Enggak. Tuh. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Jadi ada sifat-sifat yang sulit dilukiskan. Dan intinya, dan terkait bahasan kita, Al-Quran mudah dihafalkan karena firman Allah dijamin oleh Allah langsung. Hadis tidak. Karena hadis bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sabda Nabi s.a.w. ketika disampaikan oleh Nabi, kita pelajari ada pahala di dalamnya, diamalkan pahala meningkat di situ. Tapi karena hadis bukan firman Allah, maka tidak ada sifat-sifat di situ yang sama dengan Al-Quran. Di antaranya kemudahan dalam menghafalkannya. Ada butuh perjuangan lebih di situ. Yang ingin saya sampaikan, Abbas radhiyallahu ta'ala anhu masih sempat menghafal hadis sampai 200 hadis. Artinya, Qurannya hafal, hadisnya pun 200. Pertanyaan saya, lihat sini ya, saya fokus ke sini pada para ikhwan. Maaf, Abbas paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, paling dekat dengan Nabi, maaf, dijamin surganya bersama Nabi tentunya, keluarga Nabi SAW, ayat turun menjamin keluarga Nabi bersama beliau sepanjang beriman kepada Nabi SAW, dan hebatnya, usahanya sukses, hafal Quran, hadis 200. Di balik kesibukannya, masih sempat ikut ta'lim dan hafal hadis 200. Pertanyaan saya, siapa di antara antum yang keluarga Nabi di sini? Paman Nabi? Bukan. Kerabat Nabi? Bukan. Tidak ada satu ayat pun turun menjamin surganya antum bersama Nabi. Baik. Yang ketiga, maaf. Hisab masih sedikit menegangkan. 5, kayanya antum tidak sekaya Abbas. Pertanyaan saya, siapa antum? Di balik kesibukan antum, ta'lim gak sempat, Quran gak hafal, hadis pun gak tahu. Ketika ditanya cita-cita, surga Firdaus bersama Nabi. Baik.